bersama Ahyera Production Shooting bersama Cumi Cumi. Kita goyang kompak lagi coy. Arlija Putri Selo. Thank you. Make this move.